Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasihmu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadiratmu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk merasakan kau selalu hadir di hidupku. Peluk aku, kasihi aku, biar ku merasakan dekapan kasihmu. Peluk aku, kasihi aku, sungguh ku merindu bersamamu Tuhan, yang membuatku terpesona akan keajaiban hadiratmu. Bukanlah jawaban yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk merasakan kau selalu hadir di hidupku. Yang ku perlu, tapi jamahan yang ubahkan ku. Bantu diriku untuk merasakan kau selalu hadir di hidupku. Kau selalu hadir. Slide.